Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-23 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang hukum membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil yang telah diubah. Para ulama menjelaskan bahwa hukum membacanya ada dua. Yang pertama, haram apabila maksudnya adalah mencari petunjuk di dalam kitab-kitab tersebut, seakan-akan tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran. Karena Allah telah mengabarkan bahwa kitab-kitab tersebut sudah diubah, sudah tercampur antara yang hak dan yang batil. Yang batil jelas kita tinggalkan. Adapun yang hak, yang selamat dan tidak diubah, maka Al-Quran yang dijaga oleh Allah dari perubahan telah mencukupi kita. Tidak ada kebaikan yang kita butuhkan di dalam agama kita kecuali sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqawmi yu'minun. Apakah tidak mencukupi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang dibacakan atas mereka, sesungguhnya di dalamnya ada rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Al-Ankabut 51. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dengan membawa sebuah kitab yang dia dapatkan dari sebagian ahlul kitab, kemudian membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah seraya berkata, "Apakah engkau bingung di dalam agamamu, wahai putra Al-Khattab, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah mendatangi kalian dengan sesuatu yang putih bersih. Janganlah kalian bertanya kepada mereka, yaitu ahlul kitab, tentang sesuatu, karena mungkin mereka mengabarkan kepada kalian dengan kebenaran, kemudian kalian mendustakannya, atau mereka mengabarkan yang batil, kemudian kalian membenarkannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku." Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam Sahih Bukhari ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Bagaimana kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baru. Kalian membacanya dalam keadaan bersih, tidak tercampuri, dan Allah telah mengabarkan kepada kalian bahwa ahlul kitab telah mengganti kitab Allah dan mengubahnya, dan menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, dan mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah, dengan tujuan menjualnya dengan harga yang sedikit. Bukankah ilmu yang datang kepada kalian telah melarang kalian untuk bertanya kepada mereka? Tidak, demi Allah, kami tidak melihat seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian." Dikhawatirkan apabila seseorang membaca kitab-kitab tersebut akan membenarkan yang batil atau mendustakan yang benar atau menjadi tersesat dan terfitnah agamanya. Yang kedua, boleh hukumnya apabila dia termasuk penuntut ilmu atau orang yang berilmu dengan Al-Quran dan hadis, kuat keimanannya dalam ilmu agamanya, khususnya tentang masalah akidah, tauhid, dan lain-lain. Dan tujuannya adalah ingin membantah ahlul kitab, menerangkan penyimpangannya, menjelaskan pertentangan yang ada di dalam kitab tersebut, menunjukkan keistimewaan Al-Quran, menyingkap syubhat mereka, dan juga menegakkan hujjah atas mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan wanita di antara mereka telah berzina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kalian temukan di dalam Taurat tentang masalah hukum rajam?" Mereka berkata, "Kami akan membuka aib-aibnya dan mereka akan dicambuk." Maksudnya, mereka mengingkari adanya ayat tentang rajam di dalam Taurat. Kemudian Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu berkata, "Kalian telah berdusta, sesungguhnya di dalam Taurat ada ayat rajam." Kemudian mereka mendatangkan Taurat dan membukanya. Salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, maksudnya menutupi. Kemudian membaca ayat sebelumnya dan setelahnya. Kemudian Abdullah ibn Salam berkata, "Angkatlah tanganmu." Maka dia mengangkat tangannya. Maka di dalamnya ada ayat tentang rajam. Mereka berkata, "Dia telah benar, wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat tentang rajam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk merajam keduanya. Kemudian keduanya dirajam. Berkata Abdullah ibn Salam, "Maka aku melihat laki-laki tersebut memiringkan badannya ke arah wanita tersebut, ingin melindunginya dari batu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, para ulama menulis kitab-kitab yang membantah Ahlul Kitab dan membawakan di dalamnya beberapa nas dari kitab-kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Seperti Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Faslu fil Milali wal Ahwa'i wan Nihali, dan Abu Abdullah Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-I'lamu bima fi dinin Nasara minal fasadi wal awhami wa idharu mahasinil islami, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Jawabu Sahihu liman baddala dinal Masihi, dan juga Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, dan juga kitab-kitab yang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.